Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين Para saimin saimat yang dimuliakan Allah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua sehingga alhamdulillah kita telah sama-sama disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke berapa pak? Berapa bu? 12 ibu 13 12 ya? Ya insyaallah kurang lebih 17 hari lagi kita lebaran. Kita sama-sama memakai baju baru. Udah punya bajunya, Pak? Ibu udah punya? Udah? Ada yang belum? Tuh di Tanah Abang banyak. Mudah-mudahan Allah akan terus-menerus tambah kenikmatannya pada kita semua. Tambah kekuatan imannya pada kita semua. Sehingga kita akan sampai di penghujung bulan Ramadan. Sehingga kita akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada puncaknya. Yaitu dikembalikannya kita kepada fitrah kita. Para soimin soimat yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Namun firman Allah ini dikutip daripada perkataan Nabi Allah Ishaq alaih, Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang tertuang di dalam surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ayat ini turun berkenaan dengan putra-putra Yakub yang setiap hari merengek-rengek meminta kepada Yakub agar putranya Bunyamin diikut sertakan dengan mereka menggembala kambing. Kemudian Nabi Yakub pun berkata, "Wahai anak-anakku, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apa iya aku akan serahkan Bunyamin setelah aku serahkan Yusuf kepada kalian sebelumnya. Kemudian sekarang Yusuf hilang dari peredaran kehidupan saya." Kemudian putra-putranya diam. namun tetap setiap hari berjuang melobi kepada bapaknya Yakub. Namanya orang tua, lama-lama luntur. Akhirnya Bunyamin diserahkan kepada mereka untuk ikut menggembala. Padahal belum lama Yusuf ikut menggembala dengan mereka. Namun ternyata kata mereka, Yusuf dimakan macan. Yusuf dimakan serigala dan lain sebagainya. Kemudian ketika Yakub menyerahkan Bunyamin kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub adalah orang yang sangat taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Walillahil asmaul husna faj'uhu biha. Dan bagi diri Allah memiliki asma-asma yang sangat indah, yang sangat baik, yang bisa dijadikan sebagai wasilah di dalam berdoa sehingga terkabulnya doa itu. Ketika Bunyamin diserahkan kepada mereka, kemudian Yakub mengatakan fallahu khairun hafidha. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah zat sebaik-baik penjaga. Dan Allah adalah zat sebaik-baik pemberi kasih sayang. Maka dengan keyakinan penuh, Yakub menyerahkan Bunyamin kepada mereka bahwa Allah akan senantiasa menjaga Bunyamin. Allah akan senantiasa memelihara Bunyamin. Dan Allah akan senantiasa berikan kasih sayang kepada Bunyamin. Kemudian diberikanlah Bunyamin kepada mereka. Sehingga apa? Karena Yakub alaihi salam adalah sosok manusia yang sangat taat. Di setiap dia menemui ujian Allah, ia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Para soimin soimat yang dimuliakan Allah, berbeda ketika kasus Nabi Allah Zakaria. Ketika Zakaria diuji oleh Allah, dikejar-kejar oleh umatnya hendak dibunuh, apa yang dilakukan oleh Zakaria? Ketika Zakaria menemui jalan buntu, kemudian Zakaria bilang sama sebuah pohon yang besar, wahai pohon, membelahlah kamu. Kemudian pohon itu ikut perintah Nabi Zakaria, membelah pohon itu. Setelah pohon itu membelah, kemudian Zakaria masuk di tengah-tengah pohon itu. Dan Zakaria berkata, wahai pohon, nutup kembali kamu seperti semula. Pohon itu pun nurut, kemudian menutup seperti semula. Namun apa yang terjadi? Ketika umat Zakaria menemui jalan buntu, kehilangan jejak, muncul sosok iblis laknatullah yang menjelma manusia dan berkata kepada mereka, wahai umat Zakaria, kalau kalian pengin tahu di mana Zakaria, belahlah pohon ini. Kemudian umat Zakaria berbondong-bondong mencari gergaji yang besar. Di gergajinya pohon itu, ketika gergaji telah sampai di ubun-ubun, di otak Nabi Zakaria, apa yang dilakukan oleh Zakaria? Zakaria menjerit dengan kalimat, ah! Datang teguran Allah. Wahai Zakaria, kata Allah, sekali lagi kamu ucapkan ah, akan saya coret namamu dari deretan Nabi dan Rasulku. Kemudian Zakaria berusaha untuk tidak melakukan itu. Digigitnya bibir yang bawah, hingga itu gergaji tembus sampai bawah. Sampai menemui ajalnya. Dua kisah yang berbeda. Al-Imam Al-Ghazali mengomentari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, kemudian ia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dia. Allah akan beri solusi dia. Allah akan beri jalan penyelesaian buat dia. Di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, digambarkan kalau umpama orang itu sedang diuji sakit sebagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Allah berjanji ketika orang itu diuji sakit kemudian ia sabar, ia senantiasa menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji akan ganti semua darah dan dagingnya dengan darah yang baru dan daging yang baru. Ini terjadi pada diri Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ketika Siti Rahmah telah menemani sekian lama di tengah-tengah hutan, kemudian terjadi sebuah peristiwa kemelut antara Siti Rahmah dengan Ayyub, sehingga Rahmah pun meninggalkan Ayyub sendirian. Betapa Rahmah sudah kasih sayang sepenuh hati kepada Ayyub alaihi salam. Namun ternyata kesabaran Rahmah pun hilang, sehingga Rahmah harus meninggalkan Ayyub alaihi salam. Beberapa saat Siti Rahmah meninggalkan Ayyub alaihi salam, ternyata Allah memberikan kesembuhan kepada Ayyub. Ayyub disembuhkan oleh Allah, diganti dagingnya dan darahnya dengan daging yang segar. Sehingga ketika Siti Rahmah berjumpa dengan Nabi Ayyub sudah tidak mengenali lagi. Kenapa? Karena sosok penampilannya sudah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap Nabi Ayyub mengenali siapa itu. Dia adalah istriku Rahmah. Berusaha Nabi Ayyub untuk mempercayakan diri Rahmah bahwa dirinya adalah Ayyub. Hampir-hampir Siti Rahmah tidak percaya kalau dia adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Ini sebagai bukti bahwa ketika orang diuji oleh Allah, kemudian ia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan beri jalan solusi yang terbaik. Namun komentar Al-Imamul Ghazali kepada beliau Nabi Zakaria, ini adalah sebuah sampel, sebuah contoh bahwa ketika seseorang diuji oleh Allah, kemudian tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, tapi kepada sebuah pohon, maka Allah akan binasakan. Allah janji dalam hadis qudsinya akan binasakan orang itu. Maka yuk, pandai-pandailah kita bertawakal, kita menyerahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tadi saya mengutip sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. Hei orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dzkuru ni'matallah. Ingatlah kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Apa bentuknya? Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ketika sekelompok kaum kemudian akan berusaha membunuhmu, namun ternyata Allah menyelamatkan. Jadi ayat ini turun berkenaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dalam sebuah perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah kecapean dan beristirahat. Ada sebuah rumah kosong, Rasulullah masuk dalam rumah kosong itu sementara para sahabat di luar. Kemudian Rasulullah menyantelkan pedangnya di sebuah dinding, ada paku. Tiba-tiba, di saat Rasulullah lelap dan para sahabat pun lelap, datang seorang badui, sekelompok badui datang, kemudian mengambil pedang Rasulullah. Setelah diambil, kemudian dihunuskan di leher Rasulullah. Si badui itu bilang, wahai Muhammad, siapa yang akan tolong kamu dari pedangmu ini? Wahai Muhammad, siapa yang akan tolong kamu, yang akan selamatkan kamu dari pedangmu ini? Kemudian Rasulullah menjawab dengan begitu indahnya. Rasulullah menyerahkan semua segala urusannya kepada Allah. Rasul menjawab, Allah, Allah lah yang akan menyelamatkanku. Ketika Rasulullah mengucapkan kalimat Allah, asma Allah, tangan si badui itu langsung terkapar sebagaimana orang terkena stroke. Jatuhlah pedang itu, kemudian bergantian Allah pungut, Rasulullah pungut, kemudian Rasulullah hunuskan di leher si badui itu dan berkata, wahai badui, siapa yang akan selamatkan dirimu dari pedangku ini? Tapi ternyata si badui ini bisa mengatakan, bisa bertawakal kepada Allah. Ia katakan, tidak seorang pun wahai Muhammad. Tidak seorang pun wahai Muhammad. Artinya bahwa hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena si badui itu menjawab, tidak ada seorang pun, maka Rasulullah pun mengampuni, memaafkan si badui itu. Namun ternyata di dalam akhir kisah itu, si badui itu memasuki Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saimin saimat yang dimuliakan, bertawakal, semua orang hidup itu pasti punya kebutuhan, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Kalau sudah butuh, pasti akan diusahakan, akan berusaha untuk mewujudkan kebutuhan itu. Namun sayang, sekian banyak ketika orang telah berusaha semaksimal mungkin, sudah mengeluarkan usaha material, kemudian tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak orang yang lupa. Disitulah ada tawakal. Banyak sekali orang yang beriman lupa dengan apa yang namanya tawakal. Ketika ia telah selesai melakukan sebuah usaha, baik itu usaha dunia maupun usaha akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika usaha itu tidak terwujud, ketika cita-cita yang ia usahakan itu tidak terkabul, maka ia akan menyesal. Dan bahkan tidak sedikit orang bunuh diri. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di televisi ada seseorang yang telah memiliki sarjana, yang memiliki gelar sarjana S2 bahkan sampai S3. Itu S3 bukan dari Indonesia, bahkan dari luar. Namun setelah hidup di Indonesia, ia tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Ngelamar ke sana kemari, ia tidak kunjung terkabul apa yang ia inginkan. Sehingga ia harus mendatangi beberapa pihak-pihak hukum untuk membolehkan ia bunuh diri. Ya Allah, ini sebagai contoh bahwa orang yang jauh dari kehidupan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, alangkah indahnya kalau orang sudah berusaha semaksimal mungkin jungkir balik, kemudian masih punya kesadaran bahwa terkabulnya usaha yang ia lakukan masih milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masih haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan. Ketika kita sudah berusaha, lahir maupun batin, maka serahkan kepada Allah. Kemudian, bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa hidupnya seperti itu, bertawakal kepada Allah, niscaya orang itu akan menerima apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia sudah ikhlas menyerahkan kepada Allah. Ini adalah hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah kalau kita sudah jungkir balik usaha, kemudian tidak diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena efeknya nanti kalau tidak terwujud cita-citanya, maka itu akan bisa terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Mending kalau bunuh diri langsung mati, kalau kemudian stres, bikin susah keluarga. Iya kan, Bu? Iya. Harus cari duit untuk ngobatin dia dan lain sebagainya. Maka alangkah indahnya kehidupan orang yang bertawakal, yang senantiasa menyerahkan segala urusan yang telah ia usahakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diserahkan kepada Allah, Ia menunggu bagaimana hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah akan mengkabul, akan mengijabah keinginan orang itu? Apapun yang diberikan oleh Allah, maka orang-orang yang senantiasa bertawakal itu akan pasti akan menerima. Walaupun terkadang secara lahiriah ataupun secara batiniah hatinya agak sedikit ngedumel. Ya Allah, saya sudah ngorbanin ini, itu, dan lain sebagainya. Namun ternyata anak saya enggak lulus. Iya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, maka harus sadar bahwa itu semua yang ditentukan oleh Allah adalah semua yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang dianggap lebih baik oleh mata manusia itu bisa jadi memiliki nilai-nilai keburukan buat kehidupan dia. Namun sebaliknya, begitu ditentukan oleh Allah, toh kemudian di mata dia itu buruk, padahal kata Allah, itu memiliki nilai-nilai maslahat untuk kehidupannya. Jadi, walhasil bahwa orang yang senantiasa pandai bertawakal kepada Allah, maka akan muncul pada dirinya. Satu, kekuatan akidah. Keimanan yang semakin kuat. Kenapa? Karena ia semakin meyakini bahwa itu semua hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan tumbuh sifat qanaah. Ia akan menerima apapun pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pemberian itu bukan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, ia akan menjadi orang yang sangat ridho, sangat ikhlas. Ini adalah puncak daripada kehidupan. Siapa orang yang hidupnya penuh dengan keikhlasan, maka itulah orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Itulah merupakan sebuah baiat daripada syaitan, iblis laknatullah. Ketika iblis telah dikeluarkan dari surganya Allah, kemudian iblis dinyatakan oleh Allah akan menjadi penghuni jahanam selama-lamanya. Iblis berkata, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard." Wahai ya Rabb, saya rela, saya ikhlas menjadi makhlukmu yang durhaka yang akan menjadi penghuni jahanam selama-lamanya. Tapi wahai ya Rabb, beri saya kesempatan untuk membinasakan anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-Mu wahai ya Rabb, orang-orang yang senantiasa hatinya ikhlas. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan, karena janjinya berapa, 15 menit, ini sudah lebih dari 15 menit, saya takut menzalimi Bapak Ibu ya, jadi cukup 15 menit, saya masih panjang perjalanannya, suara saya masih dibutuhkan begitu lama ya. Mudah-mudahan walaupun cuma 20 menit akan bisa bermanfaat khususnya buat pribadi saya dan para saimin saimat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.